Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang kami muliakan dan kami hormati, alhamdulillah kembali kita berjumpa di acara kita pada hari ini untuk sama-sama kita mengkaji, membahas lebih lanjut dan berusaha untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini kita akan membahas ayat ke-12 dari surah An-Nur yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula iz sami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Mengapa orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-12 ini dan juga ayat ke-11 yang menjadi pembahasan kita terdahulu adalah merupakan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan kasus tuduhan perselingkuhan yang dilakukan oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yaitu Siti Aisyah, yang terkenal dengan istilah hadisul ifki. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keterangan yang menyejukkan jiwa orang-orang yang beriman bahwa terjadinya gonjang-ganjing kekisruhan kehidupan rumah tangga Rasulullah, tuduhan perselingkuhan yang dilakukan oleh Siti Aisyah, dan ini semua jangan dianggap sebagai suatu berita buruk yang akan menghancurkan kehidupan rumah tangga Rasulullah, yang akan bisa menghambat majunya perkembangan agama Islam. Akan tetapi ada hikmah di balik itu semua. Karena kita ketahui bahwasanya ketika terjadi tuduhan yang begitu sangat keji terhadap Siti Aisyah karena melakukan perselingkuhan, maka di dalam kubu umat Islam sendiri ada dua bentuk respon. Ada yang kemudian langsung mempercayainya dan kemudian menuduh yang tidak-tidak terhadap Siti Aisyah, yang kemudian ini berimbas begitu sangat hebat kepada diri dan harga serta martabat diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga yang, dan bahkan banyak di antara umat Islam yang tidak percaya dengan ini semua. Ya, mereka tidak percaya. Kenapa? Karena mereka tahu betul siapa Siti Aisyah ini. Siapa sosok Siti Aisyah yang merupakan anak dari salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan gelar As-Siddiq, ya, yaitu Abu Bakar. Dan mereka tahu betul bagaimana dan apa yang terjadi pada saat itu, sehingga akhirnya mereka tidak merespon ini dengan baik. Nah, untuk itulah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 12 ini sebagai lanjutan penjelasan untuk mendudukkan apa sikap yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam pada saat itu. Laula iz sami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Kenapa kamu tidak menganggap terjadinya kasus ini, ya, terjadinya gonjang-ganjing ini adalah kebaikan? Kamu jadi tahu, misalnya salah satu hikmahnya adalah siapa orang yang betul-betul beriman dan siapa orang yang munafik. Karena selama ini orang-orang munafik itu tidak jelas, tersamar, ya, berbaur di dalam kehidupan umat Islam, akan tetapi ternyata dia adalah orang munafik. Dengan terjadinya kasus tuduhan ini, maka kemudian tahu siapa tukang gembos, siapa tukang kompor, siapa tukang buat keributan di dalam kehidupan masyarakat. Dan ini adalah salah satu hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan salah satu penjelasan untuk bisa dilihat, ah, inilah ternyata orang-orang munafik dan inilah orang-orang yang selama ini tetap bersama dengan Rasulullah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal Arifin, dan Ustaz Fajrul Haq. Kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat ini menyarankan kepada kita untuk berbaik sangka kepada mukmin, dan bagi yang imannya masih terdapat unsur keraguan, maka ayat ini ditujukan kepada mereka. Kenapa mereka tidak berbaik sangka kepada mukmin yang lain? Mukmin itu saudara, mukmin itu adalah satu kesatuan. Apabila sakit sebagiannya, maka sakit juga sebagian yang lain. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kemudian di sini disebutkan bi anfusihim khairu. Jadi semangat untuk berbuat baik, semangat untuk berpikir positif adalah semangat yang perlu digelorakan dalam merespon tuduhan yang menimpa saudara kita yang beriman. Di saat keterbukaan informasi, di saat dunia sudah semakin kecil dengan pengaruh globalisasi, maka sikap untuk merespon kebaikan atas tuduhan yang tidak buruk dari orang lain kepada orang-orang yang beriman harus ditumbuh kembangkan. Jangan sampai pula orang yang beriman menjadi pelopor untuk menghancurkan sesama mukmin. Jangan sampai keimanan kita memberangus saudara-saudara kita yang beriman sebangsa dan setanah air. Inilah semangat bi anfusihim khairu dan semangat untuk berani mengatakan in haza ifkum mubin. Apa yang terjadi, apa yang diisukan adalah isu yang sangat nyata. Pendengar yang dimuliakan Allah, tentu saja apabila ini semua telah kita dengar dan kita mengetahui apabila ini isu. Tapi bila itu suatu kenyataan, maka semangat kita pun tidaklah kita menjadi pelopor yang untuk menyebarkan aib orang lain. Karena dosa itu al-ismu. Karena apabila kita menyebarkan suatu yang nyata, aib orang lain yang nyata, maka itu namanya ghibah. Kalau tidak nyata atau tidak dilakukannya, maka kita telah melakukan dusta dan bohong. Dalam dua hal ini, umat Islam bersikap menahan diri dan tidak menjadi penebar gosip atas aib orang lain. Ya, tambahannya yang perlu kita cermati dalam firman Allah, kata pertama laula. Laula itu artinya adalah sebuah pembenaran, sebuah pembelaan. Pembelaan yang dilakukan para sahabat-sahabat Rasulullah sebelum firman Allah ini turun. Artinya mereka membela ini tidak akan mungkin terjadi pada Rasulullah dan istrinya. Maka inilah hal yang sangat mengembirakan kita. Artinya kita mengambil pelajaran di sini adalah betul-betullah kita harus bersikap. Apa yang kita sikapi? Yaitu berbaik sangka. Karena Allah sudah menggariskan ini adalah hal yang baik bagi kita dengan sikap kita berbaik sangka. Karena ini adalah merupakan perintah Allah, mestinyalah kita lakukan atas dasar keimanan kita pada diri kita sendiri. Karena segala sesuatu itu mesti akan terbongkar kebenaran itu semuanya. Maka tak perlu kita gusar dalam hal ini. Maka yang perlu kita ambil langkah ingin mengambil rahmat Allah dengan berbaik sangka dengan terjadi hal ini dengan apa? Dengan keimanan pada diri kita. Begitu Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul, terima kasih Ustaz Jenal, para pendengar rahimakumullah. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari keterangan ayat 12 ini. Yang pertama adalah di mana selalu Allah Subhanahu wa taala membantu dan menolong orang-orang yang tetap berada di jalur yang benar, tetap membantu dan menolong orang-orang yang selalu berusaha menegakkan ajaran agamanya. Ini adalah satu hal yang harus benar-benar kita pahami. Oleh karena itu, jangan merasa sungkan untuk berbuat baik, jangan merasa tanggung-tanggung untuk melakukan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, karena pasti akan mendapatkan pertolongan Allah. Yang kedua adalah sebagaimana dijelaskan oleh Ustaz Fajrul tadi, berbaik sangka adalah suatu sikap dan tindakan yang harus kita budayakan di dalam kehidupan kita. Jangan biasakan berprasangka buruk, jangan biasakan berpikiran negatif, karena tidak akan memberikan banyak kebaikan buat kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana tadi sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Jenal, bahwa di dalam kehidupan ini seorang muslim harus berani di dalam mengungkapkan kebenaran, seharus berani untuk berbicara yang benar, berbicara sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu hadza ifkum mubin. Mengapa kamu tidak mengatakan dengan berani dan dengan tegas ini adalah suatu kebohongan yang nyata? Di dalam kehidupan ini kita dituntut untuk berani mengatakan kebenaran. Dan di dalam kehidupan ini kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang tegas untuk menjelaskan kepada orang lain mana yang benar dan mana yang salah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keletak, keletuk, keletak, keletuk.